الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Adz-Dzikr wad-Du'a wat-Taubati wal-Istighfar. Kitab zikir, doa, taubat dan beristighfar. Bab yang kedua, bab nama-nama Allah Ta'ala dan keutamaan orang yang menghafalnya. Hadis yang kedua di bawah bab ini. Hadis tsani. Rakam-rakam. Hadis yang ke-6760. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam muslimun rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar an Ayyuba an ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu an wa an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وتر يحب الوتر. يا الإمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1 ya, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, man ahsaha dakhala al-jannah, siapa yang menghitungnya maka masuk surga. Ini kata-kata lafaz ahsa, ahsaha, ini yang umum ya, yang masyhur, dan makna menghitung, arti ahsa adalah menghitung, makna menghitung adalah menghafal seperti yang ditegaskan di dalam riwayat yang sebelum ini, hadis yang pertama, man hafizaha. Man hafizaha adalah makna atau makna yang terkuat dari kata menghitung di lafaz yang sekarang. Ahsa artinya menghitung. Laqad ahsaha wa addaha wa laqad ahsahum wa addahum adda. Artinya menghitungnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan setiap sesuatu kami hitung dalam bentuk pencatatan. Ini menunjukkan bahwa ahsa artinya menghitung, dan menghitung yang dimaksud adalah salah satunya hafizaha, menghafalnya, dan ini yang kuat karena memang ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan menghafal atau menghitung ini maknanya ada beberapa poin. Yang pertama, mengetahuinya sebagai nama, mengenali nama-nama tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, berilmu dengannya. Dan yang kedua, mengamalkannya, mengamalkan dia dalam bentuk pujian, sanjungan, dijadikan sebagai sarana untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengamalkan kandungannya. Seperti yang kita contohkan, mengamalkan nama-nama Allah adalah ketika kandungan dari nama itu kita terapkan dalam kehidupan. Seperti ketika seseorang hendak berbuat dosa, lalu dia mengenali Allah, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atau Maha melihat atau Maha mengetahui atau Maha mengawasi, maka dia mengurungkan niatnya untuk berbuat dosa karena mengimani Allah dengan makna dan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dakhala al-jannah, ya, masuk surga, ini salah satu cara untuk masuk surga, salah satu jalan menuju surga yang berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muslim di sini membawakan lafaz jalur yang lain, karena dia membawakan dua jalur. Yang pertama dari jalur Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah. Yang kedua dari jalur Hammam Ibnu Munabbih, ya. Dari Ayyub, dari Hammam Ibnu Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Lafaznya Hammam Ibnu Munabbih ada tambahannya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah innahu witrun yuhibbul witra. Kata-kata innahu witrun yuhibbul witra adalah lafaz hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dari jalur Hammam Ibnu Munabbih, ya. Dari jalur Hammam Ibnu Munabbih. Dan kedua lafaz ini sudah ada di lafaz hadis yang pertama yang telah kita pelajari, dan ini menunjukkan bahwa Allah salah satu namanya Al-Witr, ya. Dan makna Al-Witr adalah Maha ganjil, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya, ya. Makanya Allah tegaskan di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia Allah yang Maha Esa. Dari tanda kemahaesaan Allah, dari tanda kemahasempurnaan Allah dalam keesaannya adalah lam yalid wa lam yulad, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini makna dari kemahaesaan Allah, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi Allah satu tandingan atau keserupaan pun, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Ada satu catatan yang perlu kita ketahui dalam masalah asma wa sifat, karena sekarang kita kaitannya dengan asma wa sifat. Kaidah yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam asma wa sifat ini, yang pertama adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini penting sekali, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian kaidah yang ketiga dalam masalah menetapkan penetapan nama-nama dan sifat-sifat di dalam Al-Quran dan hadis itu mufassal. Arti mufassal adalah terperinci. Allah tetapkan secara terperinci sifat-sifat dan nama-namanya. Di sini Nabi SAW menetapkan bahwa Allah witrun, terperinci. Kemudian di dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah menetapkan nama-namanya, bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya. Allah menetapkan ia memiliki tangan, ya. Jadi penetapannya secara satu persatu, terperinci, mufassal, ya, secara detail, ya. Penetapan nama-nama dan sifat-sifat detail. Nah, setiap nama yang ditetapkan atau sifat yang ditetapkan, kita tinggal mengimani sebagaimana kaidah yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan. Dan dalam penetapan ini apa tadi? Bahwa Allah menetapkan secara terperinci. Ya, bahwa Allah menetapkan secara terperinci. Maka satu persatu nama-nama dan sifat-sifat itu ditetapkan oleh Allah. Satu persatu nama-nama dan sifat-sifat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mufassal. Ya, detail, terperinci. Ya. Kemudian kaidah yang keempat, dalam penafian, ketika Allah menafikan, kaidahnya Allah menafikan secara global. Berbeda tidak dengan menetapkan? Berbeda. Menetapkan, Allah menetapkan secara terperinci, satu persatu. As-Sami, Al-Basir, ya, Al-Wahhab, Al-Razzaq dan seterusnya, Allah tetapkan secara terperinci. Di dalam menafikan, Allah menafikan secara global. Contoh, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak mengatakan langit tidak serupa dengan Allah, bumi tidak serupa dengan Allah, manusia tidak serupa dengan Allah, malaikat tidak serupa dengan Allah. Tidak. Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai. Bila mana menafikan, maka Allah menafikan secara umum, global. Itu contoh ayat yang pertama, surat Asy-Syura. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian di surat Al-Ikhlas tadi, walam yakullahu kufuwan ahadun. Dan tidaklah Allah memiliki tandingan satu pun. Ya, dari satu pun. Tidak ada satu pun yang menandingi, menyamai, menyerupai Allah SWT. Ketika Allah SWT menafikan, maka penafiannya secara global. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui Allah memiliki tandingan? Pertanyaan ini tidak butuh jawaban, karena memang Allah laisa kamitslihi syai. Itu kaidah yang keberapa? Keempat. Kemudian nanti ada beberapa kasus pengecualian. Ini yang ingin kita sampaikan ketika Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu menafikan atau menetapkan? Lam yalid wa lam yulad. Lam itu huruf nafi. Tidak melahirkan. Berarti menafikan. Ya, tidak melahirkan. Allah tidak menafikan sesuatu dari Allah. Kan menafikan Allah melahirkan, berarti penafian. Kata ini atau lam yalid wa lam yulad ini kan keluar dari kaidah. Karena kaidahnya apa? Kaidahnya menafikan secara umum dan global. Sementara di sini detail. Menafikan bahwa Allah tidak punya anak. Menafikan bahwa Allah tidak diperanakkan, maksudnya tidak dilahirkan. Kan menafikan. Kok keluar dari kaidah? Kemudian juga di surah ayat, di ayat kursi, apa penafian di ayat kursi? Ayat kursi apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak menimpanya ngantuk dan tidak tidur. Berarti penafian, menafikan secara detail. Yang ngantuk dan tidur kan detail. Lalu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keluar dari kaidah. Tetapi para ulama memiliki jawaban yang sangat memuaskan, dan memang terlihat dari nasnya seperti itu. Penafian terkadang dilakukan secara terperinci, dan ini tidak banyak, ketika penafian itu merupakan penekanan terhadap sifat yang rinci yang ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Di surat Ikhlas, Allah kan menetapkan bahwa dia ahad. Allah menetapkan bahwa dia ahadun. Nah, untuk menunjukkan bahwa betapa sempurnanya ahadiyah Allah yang ditetapkan oleh Allah secara terperinci, ya, untuk menunjukkan betapa sempurnanya maha esanya Allah, maka Allah menafikan secara terperinci pula, yaitu lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Jadi dibutuhkan terkadang penafian yang rinci, tapi tujuannya untuk menunjukkan kemahasempurnaan sifat yang ditetapkan sebelumnya. Di ayat kursi apa yang ditetapkan oleh Allah? Al-Hayyul Qayyum. Itu kan ditetapkan. Maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dan untuk menunjukkan, menetapkan, menegaskan bahwa sempurnanya hidup Allah, Allah menafikan secara rinci. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Sempurnanya, maha sempurnanya sifat maha hidupnya Allah, bahwa Allah tidak dihinggapi oleh kantuk dan juga tidak tidur. Karena yang hidup bila mana butuh tidur, berarti tidak sempurna hidupnya. Ya. Sementara Allah maha hidup, salah satu tanda dari maha hidupnya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dan tapi ini tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dijadikan kaidah umum. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai kaidah umum. Setiap sifat dan nama yang ditetapkan Allah nanti akan dinafikan pula. Misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah zat. Ini kan menetapkan. Allah menetapkan dalam Al-Qur'an. Seperti apa dalam hadis yang sebelumnya? Nafs. Ya. Ana inda dhanni abdi bi wa ana adhkuruhu hina yadhkuruni wa fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Nah, kata-kata nafsun ini ditetapkan secara terperinci karena dia menetapkan. Tetapi jangan sampai nanti untuk menghindari, untuk menutupi, melindungi diri dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, lalu kita mengatakan ya, tetapi Allah tidak punya kepala, tidak punya tangan, tidak punya badan. Nah, penafian yang secara rinci ini tidak ada dalam nas-nas syar'i, kecuali hanya beberapa tadi, dan itu pun dihadirkan di dalam nas syar'i. Tujuannya penafian yang rinci dihadirkan di dalam nas syar'i, tujuannya untuk menunjukkan kemahasempurnaan sifat yang ditetapkan. Kemahasempurnaan esanya Allah adalah lam yalid wa lam yulad. Kemahasempurnaan hidupnya Allah adalah la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Dan itu tidak banyak dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu, karena nanti akan muncul, akan ada syubhat-syubhat. Orang menolak sifat dan nama-nama Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran lantaran apa? Lantaran menafikan tadi. Menafikan secara terperinci. Ya. Makanya mereka menolaknya karena menyerupakan pertama. Suatu ketika ada seseorang yang dengan keheranannya dia menolak Allah punya tangan. Ya. Ketika ada pembahasan tentang Allah punya tangan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakilta yadaihi yamin, ya, dan banyak hadis-hadis yang menetapkan Allah punya tangan, seperti bersedekah dengan seukuran satu butir kurma, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran sangat banyak, bahkan tangan itu disifatkan oleh Allah dengan menggenggam. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu. Mereka tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan sementara bumi pada hari kiamat dalam genggamannya. Manusia pasti memahami kata-kata menggenggam. Tidak akan mungkin perbuatan kaki. Menggenggam bukan dengan lidah. Menggenggam bukan dengan mata. Menggenggam bukan dengan telinga. Ya. Dan bahkan Allah mengatakan was-samawati matawiyatun biyamini, dan langit semuanya digulung di tangan kanannya. Ya. Ini semuanya sifat-sifat tangan yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang mengatakan sementara tangannya sudah penuh dengan luka-luka, ada banyak tanda-tandanya. Bekas-bekas luka tangannya, kemudian di satu sudah kukunya sudah tercabut, apalagi yang bekerja keras, tangannya itu keras sekali. Kemudian mengatakan, ditengoknya tangannya, Allah punya tangan? Kata pertanyaan itu mengingkari Karena yang dia lihat tangannya yang sudah banyak rusaknya, sudah banyak kekurangannya. Lalu mengatakan Allah punya tangan, memustahilkan padahal nas tadi menetapkan dan bahkan menyebutkan sifat-sifat tangan. Ya. Nah, ini semuanya penolakan disebabkan oleh apa? Oleh menyerupakan. Awalnya menyerupakan. Ketika Allah ada penetapan dalam Al-Quran lalu diserupakan. Yang pertama dilakukan diserupakan. Lalu nanti, ah ini tidak benar ini. Lalu bagaimana cara ini Al-Quran ini kok? Ayat Al-Quran Allah yang berfirman. Tidak, ada caranya. Apa? Maknanya bukan tangan. Itu caranya. Selesai? Tidak, tidak selesai. Karena sekian banyak nama-nama, sekian banyak sifat-sifat, Anda harus susah-susah mencari maknanya. Yang sama sekali terkadang tidak didukung oleh bahasa Arab. Seperti tangan yang diartikan dengan kemampuan. Tangan ditakwilkan dengan kekuatan. Kalau Allah mengatakan bahwa dia mencipta Nabi Adam dengan kekuatan, dengan dua kekuatannya, kekuatan yang mana? Kan Allah mengatakan terhadap apa yang aku cipta dengan kedua tanganku, biyadaya. Ya. Berarti kalau ditakwilkan dengan kekuatan, berarti dua kekuatan. Kekuatan yang mana yang dipilih oleh Allah untuk mencipta Nabi Adam? Lalu dunia yang sebesar ini, langit, bumi, dan semua yang ada di dalam dan diantaranya, dicipta oleh Allah dengan kekuatan yang mana pula? Ya. Padahal Allah, redaksi dari ayat tadi adalah pemuliaan, keistimewaan, kekhususan Nabi Adam. Tidak ada yang lain dia yang menyamainya. Makanya iblis ditanya, ini mulia ini karena saya cipta dengan, kalau dengan kekuatan, apa bedanya Nabi Adam dengan langit dan bumi? Apa bedanya Adam dengan iblis? Ya, banyak kerancuan-kerancuan ketika kita keluar dari tuntunan di mana para sahabat dahulu tidak pernah bertanya-tanya karena bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Lalu kalau Allah punya tangan nih sama dengan tangan kita? Tidak. Seperti yang kita pernah contohkan. Ya. Sesama makhluk saja kita tidak menerima disamakan tangan kita dengan tangan kera. Tanyakan, kera punya tangan tidak? Punya. Lalu saya katakan, tangan Anda sama dengan tangan kera? Oh, tidak, tangan saya memang mantap nih. Putih warnanya, lembut. Tangan kera kan berbulu-bulu. Tidak, sesama makhluk kenapa Anda tidak mau diserupakan? Kenapa Anda tetap bersetegang untuk menyerupakan tangan Allah dan tangan Anda sehingga Allah menafikan Allah punya tangan padahal Allah telah menetapkan? Nah, ini kerancuan-kerancuan yang terjadi. Awal mulanya syubhatnya menyerupakan. Walaupun itu sebagai alasan. Kalau kita tetapkan nanti Allah serupa dengan makhluknya. Siapa yang mengatakan demikian? Para sahabat tidak pernah memahami. Ketika ayat-ayat itu turun, mereka tidak ada memahami. Dan tidak pula bertanya kepada Nabi. Bukan karena mereka dungu, tapi mereka memahami dengan sebenar-benarnya, dengan lurus. Ini terkait dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat. Dan sekarang ini kita berada dengan bersama hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1 barang siapa yang menghitungnya. Dan makna menghitung di sini adalah menghafalnya seperti yang telah ditetapkan oleh Nabi di lafaz hadis yang pertama menhafizaha, kemudian di antara makna menghitung atau menghafal bukan hanya sekadar menghafal lafaznya tetapi juga mengamalkan, mengenali maknanya, mengamalkannya dengan memuji-muji Allah, menggunakan nama-nama tersebut, mengamalkannya dengan memanggil Allah, bertawassul dengan nama-nama tersebut, dan yang terakhir mengamalkan kandungannya dalam kehidupan kita seperti yang telah kita uraikan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa dan semoga menjadi pelecut kita untuk semakin mengenali nama-nama Allah. Ya. Karena barang siapa yang menghafal dan menghitungnya, dijadikan zikir, ya. Dijadikan sebagai panduan dalam menjalani hidup. Ya. Nah, ini luar biasa dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sampai ke titik ini karena para ulama sudah mengetengahkan ke kita karya-karya. Ya, dan bahkan kajian-kajian di radio kita juga sudah mendengarnya, Fiqhul Asma'il Husna. Fiqhul Asma'il Husna. memahami atau fikih nama-nama Allah yang indah. Dalam pelajaran fikih Asma'ul Husna, yang pertama kali yang kita dapatkan adalah pengenalan terhadap nama. Karena nama itu bukan nama yang kita berikan, tetapi nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, memahami makna nama. Terkadang sangat menakjubkan sekali. Ada sebuah tulisan guru kita Syekh Abdul Razzaq, ya, ketika dia memaparkan tentang makna nama Al-Wadud, subhanallah, sangat indah. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan dari sinilah mereka bertitik tolak. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Kata indah di sini, kata para ulama, bukan hanya pada lafaznya. Bukan hanya pada lafaznya. Dan bukan untuk disenandungkan. Karena orang merasakan indahnya nama kalau dinyanyikan. Oh, indahnya nama Allah. Ya, lantunan asma'ul husna dengan nada yang menyentuh. Bukan. Bukan itu. Indahnya pada lafaznya, dari kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indahnya dari maknanya. Dari maknanya. Kalau memahami seluk beluk dan luasnya makna nama, subhanallah. Subhanallah. Makanya terkadang orang yang memahaminya, dia terhenti di hadapan satu nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beribadah dengannya, menjadi dengan ibadah tersebut dia menjadi manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang mendorongnya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah salat malam, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa sunnah dengan mendalami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak salah ada kajian di radio, ya, Fikih Asma'ul Husna. Kemudian ada bukunya juga, dan bahkan mungkin sudah diterjemahkan. Ya, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumallahu ta'ala punya karyanya, punya buku namanya Fikih Al-Asma'il Husna. Dan ini adalah asalnya materi-materi kajian radio. Awalnya materi-materi kajian radio, kemudian beliau bukukan, dan subhanallah luar biasa. Ya, ini layak untuk dibaca, layak untuk dipelajari, ya, berdasarkan hadis ini. Kita ingin masuk surga semuanya. Salah satu jalan yang dibukakan oleh Nabi adalah beramal dengan nama-nama Allah yang indah. Ya, beramal dengan nama-nama Allah yang indah. Makanya di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali menutup ayat-ayat Al-Quran dengan nama-namanya. Ya, dengan nama-namanya. Terkadang gabungan antara satu nama dengan nama yang lain menambah keindahan dua nama. Ya. Gabungan antara As-Sami'ul Basir, As-Sami' saja indah, Al-Basir indah. Ketika dia menyatu berdua, keindahannya semakin istimewa. Ya. Keindahannya termakin, dan ini seringkali dibawakan oleh Allah di dalam penutup-penutup ayat. Ya. Dan penutup-penutup ayat menggabungkan antara satu nama dengan nama yang lain yang asalnya terpisah, tetapi ketika digabungkan memunculkan satu makna yang tersendiri. Ya, misal Al-Alimul Hakim. Ya, Al-Alim Al-Hakim. Atau menggabungkan antara Allah Subhanahu wa taala, contoh Al-Alimul Hakim, Al-Ghafurur Rahim, ya, Al-Ghafurur Rahim. Saya enggak ingin bahwa penyatuan antara dua nama tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dalam kebijaksanaannya dan Maha bijaksana dalam pengetahuannya. Ya. Kadang-kadang kalau manusia, makhluk, ada orang yang bijaksana. Tetapi karena kebijaksanaannya itu tidak dibangun di atas ilmu yang luas, maka terkadang kebijaksanaannya kebablasan. Dan ada orang yang luas ilmunya tetapi tidak bijaksana. Maka gabungan antara ilmu dan kebijaksanaan ini adalah merupakan satu dari makna menunjukkan atau memunculkan satu makna yang tersendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dalam kebijaksanaan dan Maha bijaksana dalam pengetahuannya. Ya, ini makna yang terkumpul ketika digabungkan. Kalaupun terpisah, Allah Maha mengetahui dan pengetahuannya bijaksana. Terpisah memang. Setiap nama bila mana terpisah maka mencakup makna nama-nama yang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini sebenarnya pemaparan dan materi tersendiri. Ya. Bila mana ada satu kesempatan nanti kita akan buka walaupun tidak di sini tentang fikih al-asmaul husna. Ini sangat indah dan sangat luar biasa pengaruh dan dampaknya dalam kehidupan, juga sangat diharapkan ya, untuk mencetak orang-orang yang bertakwa, beriman, dekat dengan Allah, rajin beribadah, jauh dari dosa. Ini sebenarnya dakwah kita. Dakwah kita adalah mencetak, membawa manusia, umat, terutama kaum muslimin untuk menjadi hamba yang sebenarnya, hamba Allah yang sebenarnya, yang menghambakan diri kepada Allah, patuh dan taat kepada perintah Allah, jauh dari melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menerapkan kehidupan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Ya, tidak ada tujuan yang lain, dan ini yang harus diketahui oleh siapapun juga. Baik, itu hadis yang kedua dan terakhir di bab yang kedua, dan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Al-Witr sahih. Iqra. Ya, di antara lafaz hadis yang tadi ditambahkan dari jalur Wahab Hammam ibnu Munabbih. Sebelum kita mendengarkan makna sifat atau nama Allah Al-Witr, ya, pernah kita sampaikan tentang kelebihan dari atau kesendiriannya Hammam ibnu Munabbih dalam meriwayatkan hadis. Hammam ibnu Munabbih dia punya kitab, dia bukukan hadis-hadis yang riwayatnya namanya Sahifat Hammam. Ya. Kalau Bukhari kan Sahih Bukhari. Kalau kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Hammam ibn Munabbih namanya Sahifat Hammam ibn Munabbih. Yang istimewa, beliau di sini membawakan satu sanad. Ya. Satu sanad kemudian dari seorang sahabat. Jadi riwayat-riwayat yang ia dapatkan dari Abu Hurairah, dia riwayatkan dari satu jalur. Lalu dia mengatakan hadza ma rawana ma ruwina. Ya. Ini yang kami dapatkan dari hadis Abu Hurairah. Kemudian beliau sebutkan 1 2 3 4 5 tanpa menyebutkan sanadnya lagi. Ya, tanpa menyebutkan sanadnya, dan di sini Hammam bin Munabbih meriwayatkan hadis dengan tambahan innahu witrun yuhibbul witr. Sekarang tentang makna al-witr yang merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh An-Nawawi. Al-witru al-fardu wa ma'nahu fi haqqillahi ta'ala al-wahidu alladhi la sharika lahu wa la nadhira. Wa ma'na yuhibbu al-witra tafdilu al-witri fi al-a'mali wa kathiru min at-ta'ati faja'ala as-salata khamsan wa at-taharata thalathan والطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وأيام التشريك ثلاثا والاستنجاء ثلاثا وكذا الأكفان. وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورق ونصاب الإبل وغير ذلك. وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا منها السماوات والأراضون والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك. وقيل إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصا له والله أعلم. Yeah. النووي mengatakan bahwa al-witr معناه adalah al-fard, al-fardu yaitu sendiri, satu. Ya, innallaha witrun, kata Nawawi, witr di sini dalam kurung ganjil, maksudnya yang sendiri, esa. Ya, kemudian wa ma'nahu fi haqqillah, makna al-witir ganjil terkait dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-wahidul ladzi la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ini makna al-witir terkait dengan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya dan tidak ada tandingannya. Ya. La syarikalah, wala nadhir. Wala nadhir, ini semua sepakat ya. Semua sepakat bahwa Allah tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, cuma nanti terjadi penyimpangan ketika keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, muncullah perpecahan yang mengatakan kalau kita tetapkan nanti serupa, padahal Allah tidak ada serupa dengannya, lalu ditolak. Padahal tidaklah konsekuensi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah adalah tasbih. Tidaklah konsekuensi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tasbih, menyerupakan. Ya. Ditetapkan kemudian mengatakan, ya, sifat ini tidak serupa Allah dengan makhluknya. Ya. Kemudian wa ma'na yuhibbul witr, Allah Maha ganjil dan mencintai ganjil. Nah, makna mencintai ganjil ini adalah kata Nawawi, tafdilul witri fil a'mal. Yang pertama, Allah menjadikan utama bilangan ganjil dalam beramal. Menjadikan yang utama, yang afdal, mengutamakan bilangan ganjil dalam amalan ibadah, ketaatan. Wa kathir minat ta'at, dan dalam kebanyakan ketaatan. Faja'ala salata khamsan. Ya, Allah mensyariatkan salat itu ganjil. Berapa? 5, maksudnya salat fardu 5. Ini diantara makna mencintai yang ganjil. Allah mensyariatkan ketaatan dan ibadah banyak dengan bilangan ganjil seperti salat. Kemudian wat taharata thalathan thalathan, dalam bersuci Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, dan Nabi SAW mensunnahkan mengulangi 3 kali 3 kali. Ini diantara bentuk mencintai yang ganjil. Kemudian wal isti wat tawaf, berapa tawaf? 8? 7, ya, ganjil. Kemudian wasa'i, begitu juga sa'i, 7 juga, dan ini ganjil. Waramyul jimar, melontar jamarat, bilangannya ganjil, ya, 7. Wa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik berapa hari? 3, 3, ganjil atau genap? Ganjil, ya. Kemudian wal istinja, ya, cebok, ini juga dituntun oleh Nabi SAW, yaitu dengan bilangan ganjil 3, 3 kali. Ya, bila mana menggunakan benda keras, batu, maka Nabi SAW melarang menggunakan kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Nabi SAW, nahana an nastanjia bi aqalla min 3 ahjar. Jadi bilangan yang minimal untuk beristinja menggunakan benda keras, membersihkan tempat keluarnya najis dengan batu, maka digunakan dengan minimal 3 dan 3 ganjil. Ya, minimal ya, bukan berarti tidak boleh. Kalau kita menambahkan, maka lebih utama memilih bilangan yang ganjil. Kalau kita perlu menambahkan lagi bila mana tidak ada air dan ternyata tempat keluar najis itu masih kotor, masih terasa, atau ada lengket-lengket sisa najisnya dan terpaksa kita melebihkannya, maka pilih juga bilangan yang ganjil. 5, 7. Ya. Kemudian, seperti memandikan jenazah, bila dibutuhkan lebih dari 3, maka Nabi SAW mengarahkan kepada bilangan-bilangan ganjil. 5, 7. Ya. Kemudian wa kadzal akfan, begitu juga kain kafan, lapisannya berapa? Ada yang genap? Tidak ada yang genap. Tidak genap. 3, kemudian ada yang mengatakan 5. Ya. Yang inti di sini adalah pilihan bilangan ganjilnya. Kemudian ini dalam ibadah badaniyah. Ya. Dalam zakat, ibadah mal, wafiz zakati, dalam zakat, terutama zakat, di sini yang pertama, khamsatu awsuqin, ini hasil tanaman, hasil pertanian. Lima wasaq, ini takaran nisabnya zakat hasil pertanian. Wa khamsu awaqin minal wariq. Ya, dan ini dari emas, perak, ini juga diberikan standar 5. Dan 5 adalah bilangan ganjil. Kemudian nisabul ibil. Nisabnya zakat unta. Itu juga dari standarnya hitungan ganjil. 5. Ya. Nanti ada memang hitungannya sampai 30 kalau ada yang genap, tetapi nanti penunaian zakatnya dipilih yang ganjil. Yang intinya adalah banyak dari syariat zakat ini pilihannya adalah bilangan-bilangan yang ganjil. Kemudian waja'ala katsiran min azimi makhluqatihi witran. Dan Allah juga mencipta menjadikan banyak dari makhluknya dengan jumlah yang witir. Langit 7. Ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Bumi juga 7. Yang saya tidak tahu di sini adalah lautan wal bihar. Ya. Wal bihar enggak tahu berapa. Ya. Jadi perlu dicari dalilnya kan, karena Nawawi di sini menyebutkan bahwa bihar juga lautan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dalam bilangan ganjil. Ya. Kemudian ayyamul usbu', hari dalam sepekan. Ya. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ini makna mencintai Allah, mencintai yang ganjil dilihat dari keumuman syariat. Dan bahkan mencipta makhluk juga demikian. Ya. Kemudian makna mencintai yang ganjil yang kedua, ini ada pendapat yang lain. Waqila inna ma'nahu munsharifun ila sifati man ya'budullah bil wahdaniyah. Mencintai yang ganjil ini ditujukan kepada perbuatan hamba, yaitu dalam mengesakan Allah. Orang yang beribadah kepada Allah semata-mata ini kan mengganjilkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah itu kan mengesakan, mengganjilkan. Allah mencintai orang yang berbuat ini. Ya, yuhibbul witra, yaitu witir di sini maksudnya orang yang beribadah hanya kepada Allah. Tetapi ini sangat jauh ya dari makna hadis, walaupun memang terkandung di dalamnya. Ya. Imam Nawawi juga membawakannya, sifati ma ya'budullah bil wahdaniyah wa tafarrud mukhlishan lahu, yaitu mengesakan Allah. Karena mengesakan Allah maksudnya adalah mengganjilkan Allah, menjadikan, menyatakan, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ini di antara makna yuhibbul witr, yaitu mencintai yang ganjil, yaitu orang yang hamba yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik, itu makna innallaha witrun dan makna yuhibbul witr. Ya. Kalau kurang apa dilihat di terjemahannya pada halaman 946, ya. 946 akhir alenia, kemudian lanjut ke halaman berikutnya, halaman 947. Kita masuk ke bab yang ketiga. الإمام النووي رحمه الله تعالى باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. باب yang ketiga dalam kitab apa? الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار adalah bab العزم بالدعاء. باب العزم بالدعاء. Bab berazam yang kuat atau bersungguh-sungguh, serius dalam berdoa. Dan jangan sampai dalam berdoa ada kata-kata jika engkau mau. Ya. Ya Allah berikan jika engkau mau. Ini menunjukkan bahwa kata-kata ini bukanlah tuntunan dalam berdoa yang harus dijauhi, dan ini sebagai adab dalam berdoa. Jangan sampai kata-kata ini muncul, dan juga jangan sampai rasa itu ada dalam jiwa kita ketika berdoa. Ada rasa Allah kabulkan, ya terserah, yang tidak, kalau tidak juga tidak mengapa. Ini juga tidak ada, walaupun tidak diucapkan. Rasa bersungguh-sungguh itu tidak ada. Berharap untuk Allah kabulkan itu tidak ada. Ya, hanya sekedarnya saja. Ya, ini bukan termasuk adab yang benar dalam berdoa. Kita baca ada beberapa hadis di bawah bab ini. Yang pertama 6761. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حديث نمبر 6762 حديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Berikutnya 6763. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. Ya. Tiga hadis dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini, dua hadis Abu Hurairah dan satu hadis Nabi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Maknanya hampir sama. Ya, makanya tadi kita bacakan sekaligus, maknanya hampir sama. Di hadis Anas Nabi SAW mengatakan idza da'a ahadukum falya'zim fid du'a. Falya'zim pakai za ya. Falya'zim fid du'a. Ini tuntunan berdoa, dan ini yang harus kita hadirkan dalam doa-doa kita. Apabila salah seorang kamu berdoa, maka falya'zim fid du'a. Hendaklah dia sungguh-sungguh dalam berdoa, dalam meminta, dalam bermunajat, dalam memohon kepada Allah, keluar dari dalam hati, membana, menghibah-hibah. Ini yang kesungguhan. Ya, falya'zim fid du'a. Dan rinciannya, ya, wala yaqul, ini yang bertentangan dengan azam. Yaitu Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, jika engkau mau maka berilah saya. Ya, kalau tidak mau, ya. Ini maknanya saja sudah tidak benar. Ada beberapa uraian dari An-Nawawi nanti. Fa innallaha la mustakriha lahu. Ini yang perlu kita ketahui, alasan yang disampaikan oleh Nabi di sini. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang mampu memaksanya. Mustakriha sama dengan lafaz hadis yang terakhir. Ya. La mukriha lahu. Hadis Abu Hurairah yang terakhir 6763 di ujung, la mukriha lahu sama dengan mustakriha lahu. La mustakriha lahu. Tidak ada yang mampu memaksa. Ya. Kenapa Nabi beralasan demikian? Karena kata-kata ya Allah, berilah saya jika engkau mau, seakan-akan hamba ini merasa kalau Allah memberi dia terpaksa. Ya. Kalau Allah memberi apa yang dia minta, Allah terpaksa. Maka Nabi SAW katakan, Allah tidak ada yang memaksanya. Maka tidak perlu Anda mengatakan, jika engkau mau, berilah. Ya, karena Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Karena kata-kata, ampuni saya jika engkau mau, ada makna, kalau Allah memberikan apa yang diminta, seakan-akan Allah terpaksa. Jadi dia hamba ini ketika mengatakan itu, ini kan kalau dalam hubungan sesama manusia mungkin saja, ya sesama manusia mungkin saja saya butuh sekali ini Pak, tetapi kalau Bapak memang tidak keberatan, tolonglah saya. Jadi kan permintaan kita itu kan ketika kita meminta perbantuan, kita merasa bahwa memberatkan orang tersebut. Lalu kalau dia memberi, seakan-akan dia terpaksa memberi. Nah, makanya pemahaman itu yang nanti dibawakan kepada Allah. Dan Nabi SAW melarang itu. Jangan sampai kalian mengatakan, ya Allah ampuni jika engkau mau, karena Allah tidak ada yang memaksanya. Maka jangan sampai katakan itu. Ketika Allah memberikan apa yang kita minta, Allah tidak terpaksa. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha pemurah. Tidak perlu kita merasakan itu. Ini ada makna yang pertama, maknanya seakan-akan baiknya. Itu tadi. Karena kita merasa sungkan dan merasa memberatkan Allah kalau memberi apa yang kita minta, lalu kita katakan, ya Allah ampunilah kalau kamu mau. Ya. Ini makna yang mungkin ada benarnya kalau di antara manusia. Tetapi jangan sampai ini ada dalam doa kita. Kenapa? Nabi sudah mengatakan, fa innallaha la mustakriha lahu, fa innallaha la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mengabulkan tidak terpaksa. Dan Allah karena Allah maha kaya dan Allah maha pemurah. Ini yang harus dipahami dan itu salah satu adab. Jangan sampai ucapan itu ada. Dan tadi makna ucapan ini juga jangan sampai mengiringi doa kita. Jangan sampai. Kemudian makna yang kedua yang tercela dari ucapan itu adalah menunjukkan bahwa yang meminta ini tidak serius dan tidak butuh. Ya. Menunjukkan dia tidak butuh Allah. Dia tidak butuh pemberian Allah. Hanya sebatas formalitas saja. Ini makna yang sangat tercela. Kalau tadi bisa jadi, tetapi jangan sampai. Bisa jadi maknanya itu, tetapi kalau dalam sesama manusia mungkin bisa diterima. Kalau kita meminta sesuatu, minta pertolongan kepada orang, kita merasa permintaan kita itu memberatkannya. Maka kita berikan pilihan. Kalau memang tidak merasa berat, tolonglah bantu saya. Hah? Ya sama arti ini maknanya kan ya sama menyerupakan manusia dengan Allah dan ini bisa jadi maknanya baik. Kalau sama kita kan baik itu. Kita meminta sesuatu dan kita merasa memberatkan orang tersebut dan kita katakan, Bapak kalau memang tidak merasa tidak keberatan, ini kan artinya tidak keberatan, tolonglah saya. Itu kan sama manusia. Manusia itu kalau memberikan permintaan orang, ini kan terkadang dia merasa berat. Allah berat memberikan? Tidak, Allah maha kaya. Allah maha kaya. Ya. Jadi memang makna menyerupakan ada di sana dan Allah tidak ada yang serupa dengannya. Makanya ini kan maknanya agak sedikit positif. Bisa jadi mungkin diarahkan ke situ. Tidak. Nabi sudah menutup itu bahwa Allah tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang memberatkan tidak memberatkan Allah memberi apapun yang diminta. Bahkan sebuah diskusi menyatakan bila mana semua manusia berkumpul fi sa'idin wahidin. Semua manusia berkumpul di tempat yang satu, kemudian setiap mereka meminta kepada Allah apa yang mereka mau. Dan Allah berikan kepada setiap mereka apa yang mereka minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah mengurangi apa yang saya miliki. Ini di antara makna, kalaupun Allah memberi, Allah tidak akan merasa kekurangan. Tidak akan kurang apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita sungkan meminta kepada sama manusia, takut membuat apa yang dimiliki oleh orang yang kita minta itu kurang, sehingga dia merasa berat. Ya. Yang kedua maknanya sangat tercela tadi, apa? Tidak butuh, memintanya formalitas saja. Ya Allah, jika engkau mau, kamu beri saya tidak apa-apa. Kalau tidak kamu beri pun juga saya tidak apa-apa. Ini kan sangat tercela, dan ini tidak layak dimiliki oleh seorang hamba budak yang hina dicipta oleh Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. wahai manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang hamba mengatakan, ya Allah, irzuqni in syi'ta. Ya Allah, rezeki, beri saya rezeki jika engkau mau. Kamu beri saya rezeki, tidak apa-apa. Kalau tidak kamu beri saya rezeki, saya sudah kaya raya. Nah, begitulah maknanya. Dan ini sangat buruk dan tercela. Sangat buruk adab orang ini dalam meminta. Jadi makna yang kedua sangat buruk. Yang pertama juga buruk. Tetapi mungkin manusia beralasan seperti itu. Itu kan hanya kepada sesama manusia Anda bisa mengatakan, mohon bila mana tidak keberatan, pindahkan mobil. Kan itu tuh meminta dengan adab. Ya. Lalu disamakan dengan Allah dengan manusia ini tidak mungkin. Nah, ini makna adab berdoa. Ya, idza da'a ahadukum faly'azim fid du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakrihala. Dan hadis Abu Hurairah yang pertama sama, di mana Nabi mengatakan idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya, ampuni saya jika engkau mau, walakin liya'zimal mas'alah. Ini sama dengan hadis yang tadi ya, liya'zimal mas'alah, dan hendaklah dia tegas, serius, sungguh-sungguh meminta. Ini salah satu dari syarat terkabulnya doa, yaitu sungguh-sungguh meminta. Dan Allah tahu kapan seseorang itu sempurna kesungguhannya meminta, kapan derajatnya 75%, kapan nilainya 0. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Bahkan terkadang walau tidak terucapkan sekalipun oleh lidah permintaan tadi, Allah akan memberikan karena Allah tahu bahwa hamba ini serius meminta. Nilai keseriusannya itu 100%. Allah tahu, maka Allah berikan walaupun tidak satu kata pun keluar dari lidahnya. Ya. Kalau dia benar-benar meminta. Ini ya, wal yu'adzim ar-raghbah. Ini juga di antara adabnya, yaitu keinginan mendapatkan apa yang diminta itu benar-benar besar. Ya, ar-raghbah keinginan. Yu'adzim besarkan. Besarkan keinginan. Ya, besarkan keinginan. Kita sering mencontohkan walillahil matsalul a'la. Anak-anak yang meminta kepada orang tuanya, anak-anak kecil ya, yang masih merengek-rengek dan tidak henti-hentinya. Nah, itu yang benar-benar besar keinginan untuk diberi. Tidak henti-hentinya, merengek terus. Ya, abi, mintalah, jajan. Kadang-kadang nangis-nangis dia. Sampai diberi baru berhenti. Nah, itulah gambaran kita yang diungkapkan oleh Nabi di sini, liya'zimil mas'alah, hendaklah dia benar-benar azam dalam meminta dan hendaklah dia membesarkan keinginan untuk diberi. Ya. Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'ta. Ini juga sesuatu yang harus ada dalam jiwa kita ketika meminta. Tidak ada yang memberatkan Allah. Tidak ada yang memberatkan Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk menunaikan permintaan, untuk memberikan permohonan, seberapapun yang kita minta. Ya. Ini menunjukkan bahwa permintaan itu bebas, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semuanya. Pelajaran yang terpenting dalam meminta terus dan semua yang kita inginkan dari Allah kita minta, pelajaran yang terpenting adalah rasa ketergantungan kita kepada Allah itu yang tertempah. Ya, ada apapun kita minta. Mau apapun kita minta. Makanya semua zikir-zikir yang ajarkan Nabi itu adalah pendidikan, penempahan rasa ketergantungan. Makanya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ditempa kita. Bangun tidur zikir, mau masuk kamar mandi setelah bangun tidur zikir, keluarnya zikir, kemudian mau pergi, semuanya zikir. Dikaitkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidaklah membesarkannya apa yang dia beri, seberapapun juga. Tidak akan merasa, oh, banyak kali ini nominalnya. Kalau manusia kan gitu tuh. Ketika proposal untuk sebuah proyek adalah 500 miliar. Kalau kita, oh, besar kali ya. Ini kita dahulu, masjid ini, itu ketika terhitung nominal anggarannya itu M, dan beberapa M ketika itu. Kita merasa jauh sekali. Payah ini mendapatkan di kas ketika itu, di kas yayasan hanya 5 juta. Sedangkan bilangan yang dicapai adalah miliaran. Tetapi kalau Allah membantu dan menolong, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Makanya ketika pertama kali masjid ini dipakai, dan terus berlanjut sampai hari ini, dan sampai selesai, tidak ada yang susah. Allah Subhanahu wa taala giring kaum muslimin untuk memberikan bantuan. Karena Allah bila memberi, tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala nominalnya. Tidak ada yang besar. Kemudian hadis yang ketiga sama ya. La yaqulanna ahadukum, cuma ada sedikit penegasan. Di sini ada penegasannya dengan nun taukid, menunjukkan ini sangat penting. La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ini contoh-contoh, hanya sekedar contoh. Apapun dalam permintaan, jangan sampai kita mengatakan kalau engkau mau. Ya. Liya'zim fid du'a, sama. Fa innallaha sani'un masya. Ini juga harus kita sadari, kita yakini bahwa Allah berbuat apa yang Dia mau. Ya. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari adab berdoa yang diajarkan oleh Nabi, dan juga termasuk salah satu dari penekanan akidah. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kemahakayaan Allah, meyakini di antara sifat adalah sifat, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia adalah maha kaya, yang mana kekayaannya tidak ada batasnya. Kalaupun Dia memberi semua yang meminta, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Kalaupun Dia hancurkannya jagat raya ini semuanya, tidak akan juga kekurangan atau tidak akan kurang kekayaan Allah. Nanti akan dihancurkan oleh Allah semua alam semesta. Langit, bumi dihancurkan oleh Allah, habis semuanya. Gunung sudah tidak ada, ya. Lautan sudah tidak ada lagi, semuanya digulung dan bahkan diluapkan oleh Allah dengan membawa api. Habis-habisnya, hancur sehancur-hancurnya. Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha kaya. Ini yang subhanallah, bila mana hadis ini ada dalam jiwa kita, dalam setiap doa-doa dan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Karena ibadah itu doa. Dalam setiap ibadah-ibadah kita, maka indah hidup kita, tamanina, bahagia hidup kita. Ini ma'asyal mu'minin yang bisa kita قال الله تعالى في سورة لقمان آية 27 يقول الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Ya, ada isyarat dari ayat tentang jumlah lautan yang ganjil tadi ya. Jazakallahu khair. Surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Ya. Menunjukkan bahwa lautan itu asalnya 7. Kemudian kalau sudah kering ditambah 7 lagi. Untuk menghitung kalimat-kalimat Allah itu juga tidak akan bisa menghitung dan menulis kalimat-kalimat Allah. Berarti jumlah lautan ini 7. Ya. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, 7 laut. Ya. 7 samudra. Ya, 7 samudra. 7 samudra apa? Ada rinciannya? Wallahu a'lam. Yang penting bilangannya Allah yang memberitahukan, dan kita tidak tahu di mana yang 1, di mana yang 2, di mana sebagaimana bumi juga, yang bumi yang 1 yang kita sekarang ini berada di dalamnya, yang kedua yang mana, yang ketiga yang juga yang mana, bahkan langit yang nomor 1-nya kita tidak tahu. Yang nomor 2-nya kita tahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melewatinya dalam perjalanan Mi'raj. Dan ini luar biasa bahwa bilangan ganjil ini memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.